Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menghikayatkan ucapan Ad-Dajjal, inni anal masihu wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruji fa akhruja fa asira fil ardi. Sesungguhnya aku adalah al-masih ad-dajjal. Ini menunjukkan bahwa Dajjal sudah ada dalam keadaan dirantai di sebuah pulau di tengah lautan. Dan sesungguhnya aku hampir-hampir akan diizinkan untuk keluar. Lalu aku pun akan keluar. Kemudian aku akan berjalan di muka bumi. Fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina laylatan ghayra makkata wa taibata. Maka tidaklah aku meninggalkan satu negeri pun, melainkan aku akan singgah di sana dalam 40 malam selain Makkah dan Thaibah, yaitu Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Karena keduanya, yaitu Makkah dan Madinah, diharamkan bagiku kedua-duanya. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu saltan yasudduni anha. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satu dari keduanya, yaitu Makkah dan Madinah, aku disambut seorang malaikat yang di tangannya terdapat pedang yang terhunus, yang ia menghalangiku darinya, dari Makkah atau Madinah tersebut. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Dan sungguh pada setiap jalan dari Makkah dan Madinah terdapat para malaikat yang menjaganya. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ana bi mihsaratihi wa ta'ana bi mihsaratihi fil mimbari. Hadhihi thayyibatu, hadhihi thayyibatu, hadhihi thayyibatu. Ya'ni al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambil beliau memukulkan tongkat beliau ke mimbar. Inilah dia Thaibah. Inilah dia Thaibah. Inilah dia Thaibah, yaitu Madinah. Ala hal kuntu haddastukum dhalika? Faqala an-nasu na'am. Bukankah aku telah sampaikan hal tersebut kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan ya. Fa innahu a'jabani hadithu Tamimin. Annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa 'anil madinati wa Makkah. Sungguh aku takjub dengan hadis, dengan kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya kisah tersebut sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentangnya, yaitu tentang Dajjal dan tentang Madinah serta Mekkah. Ala innahu fi bahri syami au fi au bahril yamani. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal berada di laut yang berbatasan dengan negeri Syam, atau laut yang berbatasan dengan negeri Yaman. La, bal min qibalil masyriqi. Tidak, akan tetapi Dajjal berada di arah timur. Ma huwa min qibalil masyriqi. Ma huwa min qibalil masyriqi. Ma huwa. Dajjal ada di sebelah timur, yaitu timur Madinah, karena Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan hadis ini dalam keadaan beliau berada di Madinah. Dajjal berada di arah timur. Wa awma'a biyadihi ilal masyriqi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Qalat fahafiltu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Qais, sahabiyah yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, aku menghafal hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ma huwa min qibalil masyriqi, ma huwa min qibalil masyriqi. Ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, ma huwa min qibalil masyriqi, ma huwa min qibalil masyriqi. Qala an-Nawawi fi syarhihi 'ala sahih Muslim al-mujallad ats-tsamin 'ashara safhati 83, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim jilid 18 halaman 83. Qala al-qadhi lafdhatu ma huwa zaidatun silatun lil kalami laysat binafiyatin. Al-qadhi rahimahullah mengatakan kata ma huwa adalah tambahan yang menyambung kalimat, bukan bermakna meniadakan. Wal muradu isbatu annahu fi jihatil masyriqi. Dan yang dimaksud dengan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, ma huwa min qibalil masyriqi, adalah penetapan bahwasanya Dajjal berada di arah timur, yaitu timur dari Madinah. Al-Thalithu wa minha, yang ketiga di antara hadis-hadis yang menunjukkan kemunculan Dajjal, hadithu Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa makkata wal madinata. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan masuk ke dalamnya kecuali Makkah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan di Makkah dan Madinah melainkan padanya terdapat para malaikat yang berbaris yang menjaganya. Thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafatin fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafikin. Kemudian Madinah akan menggoncangkan penduduknya dengan tiga kali goncangan. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan setiap orang yang kafir dan munafik. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat yang menunjukkan keluarnya Dajjal. Hadithu Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u ad-dajjala min yahudi asbahana 70,000 alaihim at-tayalisatu. Hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengikuti Dajjal dari kalangan orang-orang Yahudi asbahan 70,000 orang yang mengenakan at-tayalisah. At-tayalisah yaitu pakaian yang sekarang banyak digunakan oleh orang-orang Yahudi yang menutupi bahu mereka. Al-Khamisu, yang kelima di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang Dajjal. Hadis Imran ibni Husain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis Imran bin Husain, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjali. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada antara diciptakannya Adam sampai tegaknya kiamat satu makhluk pun yang lebih besar daripada Dajjal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud lebih besar fitnah dan pengaruhnya. Tidak ada antara diciptakannya Adam sampai tegaknya kiamat satu makhluk pun yang lebih besar fitnah dan pengaruhnya daripada Dajjal. Wa fi riwayatin amrun akbaru minad dajjali. Dan dalam sebuah riwayat, tidak ada antara diciptakannya Adam sampai tegaknya kiamat sebuah perkara pun yang lebih besar daripada Dajjal. As-sadisu, hadis yang keenam. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang Dajjal. Wa minha, dan di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang enam perkara. Tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Awid dukhana, atau kemunculan asap, yang merupakan salah satu tanda hari kiamat. Awid dajjala atau dajjal. Awid dabbata atau hewan melata yang berbicara kepada manusia. Au khassata ahadikum, atau kekhususan salah seorang di antara kalian, yaitu kematian. Au amrul amati, atau perkara yang berkaitan dengan banyak manusia yang menyibukkan dari amal saleh. As-sabi'u, yang ketujuh. Di antara hadis yang menunjukkan tentang Dajjal. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum anid dajjali hadithan ma haddathahu nabiyyun qaumahu. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang Dajjal sebuah hadis yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Innahu a'waru, bahwasanya Dajjal buta sebelah. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nari, dan sungguh akan datang bersama Dajjal yang seperti surga dan neraka. Fallati yaqulu innahal jannatu hiyan naru, maka yang Dajjal katakan bahwa ia merupakan surga, sesungguhnya ia adalah neraka. Wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi Nuhun qaumahu, dan sungguh aku memperingatkan kalian tentang Dajjal sebagaimana Nuh alaihissalam memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Bahkan rasul yang pertama sekalipun, Nabi Nuh alaihissalam, beliau telah memperingatkan kaum beliau tentang Dajjal. Ini menunjukkan betapa besarnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ats-Tsaminu, yang kedelapan di antara hadis yang menunjukkan tentang Dajjal, wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'in billahi min arba'in, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Yaqulu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah kehidupan, misalnya fitnah harta, jabatan, wanita, kedudukan, dan yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Adapun fitnah kematian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa fitnah kematian mencakup dua perkara. Yang pertama, godaan syaitan tatkala kematian mendatangi seorang hamba. Karena syaitan akan terus berupaya untuk menggelincirkan seorang hamba, bahkan tatkala kematian mendatanginya. Yang kedua, yang masuk di dalam fitnah kematian adalah fitnah al-kubur. Pertanyaan dua malaikat kepada orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.